Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunal Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala yang berkaitan dengan apa? Raf'ul aidi fid doa, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesempurnaan di dalam seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala yang menunjukkan tentang sunnahnya perkara tersebut, dan juga contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau mengangkat kedua tangannya. Sore hari ini kita akan lanjutkan kembali bab tersebut, dan kita sampai pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-616. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala haddatsana Khalifah ibn Khayyat qala haddatsana Katsir ibn Hisham qala haddatsana Ja'far an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu azza wa jal ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani. Sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mengatakan qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini termasuk hadis apa? Hadis kursi. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi. Aku inda dhanni abdi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu, bersama hambaku, idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Naam, hadzal hadis ini ikhwani fi din wa akhwati fillah menunjukkan ala manillahi azza wa jal, menunjukkan atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, terlebih kaum mukminin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai keberadaannya dengan prasangka seorang hamba kepadanya. Naam, bagaimana seorang hamba berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena ini datang di dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasalam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyadhun nabi ma syaa, maka hendaknya dia berprasangka kepadaku. Naam, silahkan dia berprasangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan datang di dalam hadis atau riwayat yang lain pula, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah keadaannya dan kebalikannya, in syarran fa syarrun. Jika dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah keadaannya. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, dalam setiap kondisi dan waktunya. Naam, baik ketika dia dalam melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan hendaknya dia berprasangka bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala naam akan menerima amalan-amalan ketaatannya. Berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala surga kepada dirinya ketika dia melakukan amalan-amalan ketaatan, berharap dan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Allah sesuai dengan prasangka yang ada pada seorang hamba kepadanya. Demikian pula kebalikannya, ketika dia terjatuh di dalam kesalahan, terjatuh di dalam kemaksiatan, jangan sampai dia berprasangka buruk. Naam, hendaknya dia berprasangka baik bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Naam, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosaku, sehingga dia bisa segera tersadar. Naam, dan segera bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam kepada jalan yang benar. Naam, sehingga bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, seorang mukmin hendaklah dia berprasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan juga mereka para ulama mengatakan husnul dhanni billahi radiful ta'ah wa qarinuha, wa su'ul dhanni billahi radiful maksiyah wa qarinuha. Bahwasanya berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah temannya ketaatan, wa qarinuha, dan kawannya. Ketika seorang melakukan ketaatan, tentu dia akan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mengharapkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka bahwasanya Allah ta'ala akan menerima amalan ketaatannya, berharap dengan sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, naam, su'ul dhanni billahi radiful maksiyah wa qarinuha. Su'ul dhan, prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah temannya kemaksiatan. Seorang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya dia memiliki prasangka yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengira bahwasanya Allah tidak melihatnya, Allah tidak melihat, mendengar apa yang sedang dia lakukan dari perkara-perkara dosa dan kemaksiatan. Maka dia terus akan terjatuh di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Naam, ini yang dijelaskan oleh mereka para ulama yang berkaitan dengan al-dhan, prasangka seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian wa ana ma'ah, dan aku bersamanya, ay bersama hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Ay ma'ad da'i bisama'i du'aih wa ijabati nida'ih wa iqta'ihi masa'al. Apa maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama hambanya? Ay, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang yang berdoa kepadanya, yaitu Allah maha mendengar doanya, mendengar apa saja permintaannya, mendengar naam apa yang dia mohonkan. Wa ijabati nida'ih, dan Allah akan mengijabai permintaan-permintaannya dan memberikan apa-apa yang dia minta. Naam, ana ma'ahu idza da'ani. Naam, sehingga ini menunjukkan tentang kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ma'iyyatun khosah, dan inilah yang disebut oleh mereka para ulama dengan ma'iyyah yang khosah, kebersamaan yang khusus antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya. Ketika seorang hamba sudah memiliki ma'iyah yang khosah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'iyah yang khusus, yang mana ini akan menghasilkan di sana adanya at-taqtadi al-hifad wa ta'yid wa nasr wal aun. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan mengokohkannya, menolongnya, dan memberikan bantuan kepada hamba yang demikian keadaannya. Karena apa? Karena dia mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia berusaha untuk naam muqarabah, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amalan-amalan ketaatan, diantaranya adalah dengan berdoa. Doa adalah ibadah. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau minta, baik perkara yang kecil, perkara yang remeh, nah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Memberi. Dengan engkau berdoa kepadanya, dengan engkau meminta kepadanya, maka kebersamaan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dekat, dan kebersamaan ini dinamakan dengan ma'iyah khosoh. Dan juga di dalam riwayat yang lain disebutkan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika dia menyebut diriku, ay mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'al khalqi kullihim ma'iyatan 'ammah allati taqtadil ihatata wal ittila, dan bersamaan dengan itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersama makhluknya seluruhnya tanpa terkecuali, nam dengan ma'iyah yang umum, kebersamaan yang umum, yang ini mengharuskan adanya al-ihatah wal ittila. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh seluruh makhluk-makhluknya. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah, fil haditsi dalilun ala wujubi husnul dhanni billahi zahiran wa batinan. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, terdapat dalil tentang wajibnya berhusnul dhann kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir maupun batin. Apa hukumnya? Tadi wajib, bukan sunnah, tapi apa? Perkara yang wajib, yang harus ada pada hati setiap hamba, terlebih setiap mukmin yang telah mempelajari Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai dia memiliki prasangka buruk sedikit pun kepada Zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam zahirnya yang nampak dari dirinya maupun yang batin yang ada di dalam hatinya. Qala wa qad dalla ala dzalika ma jaa'a an Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya shallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi tsalatsin yaqul. Apa dalilnya tentang wajibnya berhusnudzon kepada Allah? Dalilnya adalah apa yang ditunjukkan di dalam hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebelum beliau meninggal dunia, tiga hari sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan sabda ini, dan Jabir mengingatnya dan menghafalkannya dan menyampaikan kepada kita semua. Qala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. La yamutanna hadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia atau wafat, illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal, melainkan dalam keadaan dia selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dalam melainkan kecuali keadaannya harus dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh seorang hamba bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa fihi dalilun ala masyru'iyyati ad-du'a li jalbil masalihi wa daf'il madar. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya berdoa, baik doa ul ibadah maupun doa al mas'alah, doa yang isinya permintaan, baik permohonan itu lijal bil masalih, untuk mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan yang dia butuhkan, baik dengan urusan dunia maupun urusan akhiratnya, atau doa tersebut berisi tentang daf'ul madar, untuk berlindung dari madarat dan mara bahaya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'abbudu bihi lillahi azza wa jal imtithalan liqaulil haq wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. dan disyaratkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bihi ay biddu'a, dengan berdoa. Naam, dalam rangka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian telah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, apapun permintaan kalian itu sama sekali tidak akan mengurangi naam kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah memerintahkan kalian meminta kepadanya, Allah butuh kepada doa kalian, Allah butuh terhadap doa kalian, tidak, akan tapi murni karena betul-betul kita yang butuh, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menjanjikan setelah itu, astajib lakum, dan aku akan mengabulkan semua permintaan kalian. Tentunya apa? Harus terpenuhi syarat-syaratnya, syarat di dalam berdoa. Demikian juga penghalang-penghalang untuk tidak dikabulkannya doa harus dihindari. Naam, wa liqaulihi azza sya'nuh, dan juga dalilnya adalah firman Allah taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hamba-hambaku, anni, tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka katakanlah sungguhnya aku maha dekat, dekat dengan hamba-hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang mana aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya mereka naam memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapatkan rusy, taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa itu adalah perkara yang disyaratkan, bahkan itu termasuk dari bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fihi dalilun ala itsbatil ma'iyatil 'ammati wal khassah. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam hadis ini pula terdapat penetapan tentang ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Naam, baik kebersamaan yang umum atau yang khusus. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, annal ma'iyatal 'ammah hiya ma'iyatul ilmi wal ihathah minallahi azza wajal bi jami'i makhluqatihi wa bi kulli syai'. Perbedaannya adalah bahwasanya kebersamaan yang umum itu adalah ma'iyatul ilmi wal ihathah, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya dengan pengetahuannya. Allah Maha mengetahui, wal ihathah meliputi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Wa bi kulli syai, dan segala sesuatu, tidak ada yang terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'iyah amah. Wa qad dalla 'alaiha qaulullah azza wa jal wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dalilnya adalah firman Allah taala, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan maksudnya apa? Sebagaimana yang dipahami oleh mereka, orang-orang wahdatul wujud, yang meyakini bahwasanya Allah bersama kalian, Allah menyatu dengan diri-diri kalian. Tidak. Ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang salah. Bersama kalian, maksudnya pengetahuannya, penglihatannya, pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian semua dimanapun kalian berada. Ini ma'iyah yang ammah. Kemudian yang kedua, wal ma'iyatul khassah wa hiya ma'iyatut tawfiqi wal hifdzi li ibadillahil mu'minin minal awwalina wal akhirin min alimil insi wal jin. Ma'iyah khassah adalah ma'iyatut tawfiq wal hifdz, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala berupa taufiknya, penjagaannya khusus kepada hamba-hambanya yang beriman, baik dari manusia yang terdahulu maupun yang di akhir sampai akhir yaumul kiamah nanti, baik dari Naam, alam manusia dan alam jin juga mereka mendapatkan ma'iyah khosoh ini, yaitu diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kekokohan, dilindungi, dan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh hamba-hambanya yang beriman, baik dari kalangan manusia maupun jin, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Wa qad dalla ala dzalika qaulullah ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Dalilnya, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba-hambanya yang bertakwa, dan juga mereka suka berbuat ihsan, berbuat baik. Qala wajad wa tajtami'ul ma'iyatani fi haqqil muti' min 'alimil insi wal jin wa tanfaridul ma'iyatul 'ammah bil kafir. Dan dua ma'iyah ini, dua kebersamaan ini, yaitu yang khusus dan yang umum tadi, itu terkumpul pada seseorang yang bertakwa, baik dia seorang manusia atau dia adalah jin. Jin yang bertakwa, manusia yang bertakwa, dia ma'iyah mendapatkan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus dan yang umum. Allah mengawasinya, melihatnya, memperhatikannya, menolongnya, memberikan taufik kepadanya, dan seterusnya. Watan faridul ma'iyatul ammatu bil kafir. Dan ma'iyah yang umum itu hanya untuk orang kafir. Maksudnya orang kafir hanya mendapatkan kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang umum saja. Nah, dia diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, tapi dia tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan penjagaan, tidak mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, wa idza kana al-amru kama 'alimta fahris ya 'abdallahi 'ala kathratid du'a bima yanfa'uka fi dunyaka wa barzakhika wa ukhrak. Maka apabila perkaranya sebagaimana yang telah engkau ketahui, maka ihris, bersemangatlah wahai hamba Allah untuk memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang manusia ketika dia banyak dimintai, dia akan marah. Dia akan apa? Marah. Beda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan marah kepadamu. Nah, sehingga perbanyaklah berdoa, perbanyaklah permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirimu, baik duniamu, barzakhmu, maupun akhiratmu. Litadfara bi'ijabati da'watika in ajilan wa in ajilan. Supaya tujuannya engkau mendapatkan keberuntungan dengan dikabulkannya doamu, in ajilan wa in ajilan. Baik itu pengkabulannya, naam, disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau ajilan, yang pengkabulannya ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kapan pengabulannya? Mungkin nanti Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dunia, atau nanti ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan di akhirat kelak. Naam, karena doamu pasti dikabulkan. Kapan dikabulkannya? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Tugasmu, kewajibanmu hanyalah berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pengkabulan itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahris alal asbabil lati tadfaru biha bi'amaiyatillahil khasah fi hayatika dunyawiyah wal hayati al-ukhrawiyah. Dan bersemangatlah kepada sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut engkau bisa mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus tadi di dalam kehidupanmu di dunia ini maupun kehidupanmu di akhirat kelak. 6. Sebab-sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya apa? Dengan terus belajar, menuntut ilmu agama, dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Wa'lam anna man kana Allahu ma'ahu la yadhi'u wa la yakhsar wa la yahlik. Dan ketahuilah bahwasannya barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya, barang siapa yang dia mendapatkan kebersamaan yang khusus tadi, pasti dia tidak akan layadi, tidak akan tersia-siakan, layaksar, tidak akan merugi, dan juga dia tidak akan yahlik, dia tidak akan binasa. Naam, karena dia sudah memiliki penjaga, dia sudah memiliki pengokoh, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dengan ini kita telah selesai dari bab yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan doa. Naam, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.